Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan selesaikan membaca Ithaful Kiram di syarhi kitab al-jami' fil akhlaq wal adab min bulul maram karya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Nanti kita akan selesaikan terlebih dahulu, setelah itu ada beberapa faedah tambahan yang akan saya bacakan. Kita masuk pada doa bil ilmi an-nafi', doa minta ilmu yang manfaat. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dari ilmu yang telah Kau ajarkan padaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarilah aku ilmu yang manfaat padaku, warzuqni 'ilman yanfa'uni. Dan berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Diriatkan oleh Nasa'i dan Al-Hakim. Wali Tirmidzi, diriatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahwu dengan redaksi yang semisal. Wa qala fi akhirihi, dan di bagian akhirnya terdapat tambahan, wa zidni ilma, dan tambahkan ilmu untukku. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji milik Allah apapun keadaannya. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Penjelasannya, al-insan, seorang manusia, qad yakunu ya'lamu, boleh jadi dia tahu, akan tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Kalau nafa'a itu memberi manfaat, kalau intafa'a itu mendapatkan manfaat. Sebagaimana hada itu memberi petunjuk, menebar petunjuk. Ya, kalau ihtada artinya mendapatkan petunjuk. Wa yakunu, sehingga ilmunya itu menjadi hujatan alaihi, akan jadi penuntutnya. Dan jadilah dia seperti keledai yang memikul asfar, banyak buku. Artinya memikul ilmu namun tidak mendapatkan manfaat dari ilmu. Karena ingat, bukanlah yang jadi maksud semata-mata ilmu, akan tetapi yang jadi maksud adalah ilmu dan amal. Ya, maka ini menarik kalimatnya, yang jadi maksud adalah ilmu dan amal. Beliau tidak mengatakan yang jadi maksud adalah amal, nanya jadi maksud ilmu dan amal. Maka ilmu itu juga jadi maksud, namun ya, maksudnya tidak berhenti di situ, namun harus plus amal. Dan ilmu yang bermanfaat, adapun ilmu yang bermanfaat, maka ini tidak berfaedah bagi pelakunya syai'an sedikit pun. Bahkan orang yang berilmu namun tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya adalah min awwaliman, orang yang pertama kali jadi bahan bakar neraka pada hari kiamat. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, biasanya orang yang pertama kali dibakar di neraka ada 3 orang. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjadi alim rabbani, namun menjadi ulama usul, ya, kemudian mujahid yang niatnya salah, yang tidak ikhlas. Demikian juga orang yang dermawan, yang tidak ikhlas dengan dermawannya. Wa alimni mayan fauni, karena seseorang jika tidak Allah ajari maka dia tidak punya ilmu. Sebagaimana perkataan para malaikat, qalu subhanaka, maksudnya engkau tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Demikian juga di surat Al-Alaq, alam al-insana ma lam ya'lam, Allah lah yang mengajari manusia, Allah lah yang mengajari manusia hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu Anda minta pada Allah agar Allah mengajari Anda hal yang manfaat bagi Anda dan berikan manfaat kepada Anda dengan apa yang telah Allah ajarkan. Warzuqni ilman yanfa'uni. Maka lihat, maqalah Nabi tidak hanya berdoa warzuqni ilma faqat titik balqal, namun dilanjutkan dengan yanfa'uni, ilmu yang manfaat bagiku. Karena ilmu yang tidak manfaat akan jadi hujjatun ala sahibihi, akan menjadi penuntut ya, pemiliknya. Maka isi hadis ini adalah perhatian dengan ilmu. Dan bahwa seorang muslim minta pada Allah agar Allah ajari dirinya ma ilmu yanfa'uhu, yang memberi manfaat untuknya. Dan taklah, dan memohon pada Allah agar Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat dan tidak menjadi hujatan alaihi penuntutnya. Kemudian fihi, isi hadis ini, ilmu itu harus bergandeng dengan amal. Maka tidaklah manfaat amal tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu namanya kesesatan. Dan tidaklah manfaat ilmu tanpa amal. Karena ilmu tanpa amal itu adalah ghadab murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, merekalah. Dan alladzina an'amta 'alaihim adalah orang yang berilmu sekaligus beramal. Bukan jalan orang yang dimurkai, itulah orang yang beramal tanpa ilmu. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, itulah orang yang berilmu tanpa amal. Fala ilmu yanfa'u biduni amalin. Maka bukan ilmu yang bermanfaat tanpa amal. Dan amal pun tidak bermanfaat tanpa ilmu. Tidak boleh tidak, keduanya harus gandeng, ma'an, berbarengan. Dan di sini kita jumpai adab terhadap Allah. Ketika nikmat, maka disebutkan pelakunya adalah Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Namun ketika jelek, maka al-maghdubi 'alaihim, bukan ghadibta 'alaihim. Namun orang yang dimurkai tanpa menyebutkan fa'il. Ad-dallin, orang yang sesat, bukan orang yang kau sesatkan. Maka di sini kita jumpai adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya yang bahasanya wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak dinisbatkan, tidak dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah yang menakdirkannya. Allah menakdirkan semuanya, kebaikan dan kejelekan. Namun kejelekan tidaklah dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan, manfaat, ya hal-hal yang unggul, maka dikaitkan dengan Allah tabaraka wa taala. Wa zidni ilma. Hadza, kalimat ini ada dalam Al-Qur'an, wa qurbi zidni ilma, di surat Thaha. Maka seorang itu mahma betapapun balagha minal ilmi, telah sampai dalam ilmu, fahuwa jahil, tetap dia adalah seorang yang bodoh. Kenapa? Apa yang tidak dia ketahui lebih banyak daripada yang dia ketahui. Maka seorang tidak boleh mengatakan saya berhenti, saya telah mendapatkan ilmu banyak. Lah, tidak boleh. Tidaklah dia ingat firman Allah Ta'ala, di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Maka Anda senantiasa mohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku berlindung segala puji milik Allah ala kulli hal, wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Disanjungan kepada Allah jalla wa ala apapun keadaannya. Maka seorang muslim memuji Allah ala kulli halin, apapun kondisinya, baik ketika dia senang ataupun susah. Yahmadullaha ala dzalik, dia puji Allah karena hal tersebut. Dan dia berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Kemudian min jawami doa, di antara doa yang lengkap adalah dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam allamaha, mengajarinya, mengajari Aisyah hadza doa, doa ini. Yaitu Allahumma ya Allah, sehingga aku mohon kepadamu kebaikan seluruhnya, yang segera yaitu di dunia, wa ajilihi, dan yang tertunda di akhirat. yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan seluruhnya, baik kejelekan segera di dunia dan kejelekan yang tertunda di akhirat, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Aku memohon kepadamu kebaikan yang dimintakan oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang berlindung kepadamu hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Yang aku memohon surga kepadamu dan ucapan serta perbuatan yang mendekatkan ke surga. Wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu dari neraka wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal, dan yang mendekatkan ke neraka berupa ucapan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku mohon kepadamu agar setiap takdir yang kau takdirkan untukku adalah kebaikan. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dinisal Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Mungkin doa agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu semua orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Wa ta'limun li ghairiha minal ummah. Meskipun ini pengajaran ditujukan kepada Aisyah, namun tidak hanya berlaku untuk ibunda Aisyah, namun berlaku juga untuk li ghairiha minal ummah, umat Islam selainnya. Fihi isi hadis ini bahasanya doa itu tauqifi, mengikuti dalil. Apa yang dimaksudkan mengikuti dalil? Apa tidak boleh ngarang doa sendiri? Layat doa insanu, seorang tidaklah berdoa dengan sesuatu yang tidak ada asalnya dalam Quran dan Sunnah. Wa inna menyerji'u fihi ilal kitab wa sunnah, namun dia mengacu pada Quran dan Sunnah. Baik acuan pada Quran dan Sunnah itu adalah redaksi doa atau maknanya atau pesan kandungannya. Al-muhim ringkasnya, annahu la yukhaliful kitab wa sunnata. Ya, bahasanya doa karangan orang itu boleh, syaratnya tidak menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Ya, berarti yang dimaksud tauqifi dalam bahasa beliau adalah la yukhaliful kitab wa sunnah. Meskipun kesannya sebenarnya tidak demikian, kesan kata-kata tauqifi itu tidak demikian, ya. Kesannya ya plek yang ada dalilnya. Namun di sini telah beliau jelaskan makna yang diinginkan dengan ayakuna doa atau kifiyah, itu adalah annahu la yukhaliful kitab wa sunnata, tidak menyelisihi, tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan dengan doa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Aisyah untuk memohon kepada Allah segala kebaikan dan berlindung dari segala kejelekan. Maka seorang itu hendaknya meminta kepada Allah kebaikan dan tidaklah dia batasi pada kebaikan tertentu. Namun dia pasrahkan urusannya kepada Allah, dia minta kepada Allah seluruh kebaikan. Karena anugerah Allah itu besar, maka dia berdoa minta kepada Allah kebaikan, kulil khair, semua kebaikan, bukan sebagian kebaikan. Berlindung dari segala kejelekan, karena di anasyar, karena kejelekan itu dararun, itu berbahaya baik sedikit ataupun banyak. Maka dia minta perlindungan kepada Allah minhu dari syar, dari kejelekan jami'an semuanya. Dia jangan remehkan sedikit pun darinya. Dalam dia minta kepada Allah kebaikan yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang ya, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Karena sang Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi rabbihi, yang lebih tahu tentang Rabb-nya. Ya, wa a'lamu bima yanfa'u, lebih tahu tentang yang manfaat dan yang bahaya. Fahiya tad'u, maka dia berdoa kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam minal khairi, berupa kebaikan. Wa ta'udzu, dan anda berlindung kepada Allah dari semua kejelekan yang sang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya, minasyari, berupa kejelekan. Kemudian anda minta kepada Allah surga dan ucapan dan perbuatan yang mendekatkan ke surga. Karena surga adalah ghayatul mataf, adalah akhir perputaran. Ya, ya akhir perputaran itu kalau terjemah talaknya demikian. Ya, karena surga adalah ghayatul matab, tujuan akhir. Terjemah bebasnya demikian. Walakin al-jannata, akan tapi surga tidak bisa didapatkan diraih kecuali dengan amal saleh. Oleh karena itu, wa maqarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan ucapan dan amal yang mendekatkan ke surga. Walihada, oleh karena itu, maka doanya disampaikan wa maqarraba ilaiha min qaulin wa amal. Yaitu amal saleh, karena surga tidaklah didapatkan kecuali dengan sebab amal saleh. Dan kau berlindung dari neraka, dan yang mendekatkan ke neraka berupa ucapan dan perbuatan. Fadalla, maka doa atau hadis ini menunjukkan bahwa neraka itu punya sebab berupa ucapan dan perbuatan, yaitu ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek. Wa as'aluka anta ja'ala kula qada'in qada'itau li khaira, maka anda mohon pada Allah husnal qada', takdir yang baik, dan minta kepada Allah agar Allah takdirkan kebaikan. Wa yaqdilaha bil khair, mentakdirkan kebaikan, li anal amru biyadillah, karena urusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka fihi, isi hadis ini, doa tidaklah bertentangan dengan qada wal qadar, karena dengan takdir, dengan iman dengan takdir, karena memang urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, ya, hadis terakhir di Kitabul Jami' min Bulul Maram, sekaligus hadis terakhir dari Buluhul Maram, ya, sama dengan hadis terakhir di Sahih Bukhari. Ya, karena Sahih Bukhari itu dibuka dengan hadis niat, ditutup dengan hadis Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim, untuk mengisyaratkan majlis ditutup dengan Subhanallah. Ya, sebagaimana dalam bacaan kafaratul majlis. Ya, wa akhraja syaikhani, dikeluarkan oleh dua syaikh yaitu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila Rahman, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, ya, ringan di lisan untuk diucapkan namun berat di timbangan, yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdihi kalimat pertama, Subhanallahil Azim kalimat yang kedua. Penjelasannya, hadza fihi, maka isi hadis ini adalah keutamaan dua kalimat ini yang merupakan kalimat zikir, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Kalimat tani habibatan ila Rahman, artinya dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani al-lisan, ringan di lisan, artinya itu tidaklah membebani seseorang sedikit pun, karena dia adalah huruf yang sedikit. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, yaitu berat di timbangan amal pada hari kiamat. Maka di sini dalil bahasanya yang ditimbang adalah amal, karena pada hari kiamat akan dipasanglah timbangan dan ditambanglah dengan timbangan tersebut al-a'mal, berbagai macam amal. Faman thaqulat mawazinhu, maka siapa yang ringan timbangannya. Di Al-Quran timbangan itu dalam, ini timbangan akhirat itu semuanya dalam bentuk jamak. Ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang mizan semuanya dalam bentuk jamak. Ya, kemudian namun di hadis mizan itu mufrad. Ya, saqilatani fil mizan. Saqilatani fil mizan, berat dalam al mizan, bentuk mufrad. Oleh karena itu ulama berselisih pendapat apakah timbangan pada hari kiamat itu berbilang ataukah tunggal. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran, maka dia berbilang, sedangkan yang dimaksud dengan fil mizan dalam hadis itu adalah al-jins, ya ada timbangan. Kemudian berbilangnya itu atas dasar apa, maka nanti ada ulama yang mengatakan dasar per umat itu timbangan sendiri, atau per jenis amal timbangan sendiri. Fa'ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Ya, terjemahannya diambil dari Dhamirul Fasl. Ya, yaitu hum. Yang dalam ilmu balaghah dhamirul fasal itu yufidul hasr. Sehingga hanya merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri di neraka khalidun, tinggal lama. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka siapa yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangannya, fa'umuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Wa ma atraka ma hiya, ya aslinya hiya, namun kemudian ditambahi ha sukun. Ya, dan tahukah kamu apa itu dia, yaitu hawiyah, narun hamiyah, api yang menyala. Fihi isi hadis ini adanya mizan pada kiamat. Dan adalah di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Amal hamba akan ditimbang dengan timbangan hakiki. Ya, timbangan di akhirat adalah timbangan hakiki. Demikian akidah Ahlus Sunnah menyelisih Mu'tazilah yang mengatakan timbangannya adalah majazi, dan yang dimaksud dengan timbangan adalah al-adl. Ya, maka itu tafsiran Mu'tazilah untuk mizan. Yang benar keyakinan Ahlus Sunnah bahasanya timbangan itu adalah timbangan yang hakiki, betul-betul timbangan. Punya dua anak timbangan, diletakkanlah amal kebajikan di satu anak timbangan atau daun atau neraca timbangan, kejelekan di daun timbangan yang lain. Ini untuk orang yang mukmin yang punya kebaikan dan kejelekan. Adapun untuk orang kafir yang tidak punya kebaikan, maka ulama berselisih pendapat. Faqil, pendapat pertama, la tuzanu a'maluhum, tidak ada penimbangan amal bagi orang kafir. Alasannya karena Allah Jalla wa'ala berfirman, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan pasang timbangan untuk mereka pada hari kiamat, sehingga mereka hanya langsung masuk neraka. Demikian juga orang-orang yang tidak punya kejelekan namun hanya punya kebaikan. Siapakah mereka? Dia adalah orang yang sesaat sebelum meninggal dunia tobatan nasuha dari seluruh amal kejelekannya. Ini satu sejam sebelum dia wafat misalnya, dia tobat serius sungguh-sungguh kepada Allah dari semua kejelekannya dan Allah terima tobatnya. Ini, maka dia meninggal dunia dalam keadaan nol kejelekannya. Dan keadaan nol kejelekan, ya, zero maksiat, dan keadaan ya nol kejelekan. Karena beberapa saat sebelum dia meninggal dunia, Allah berikan padanya taufik untuk tobat dengan tobat yang betul-betul serius, betul-betul tobatan nasuha dari semua maksiat. Setelah itu dia meninggal dunia, ya, maka dia zero maksiat, dia zero kejelekan. Dia hanya punya kebaikan. Dia hanya punya kebaikan. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membawa kebaikan. Nih, tanpa membawa kejelekan sedikit pun. Dan inilah al-muwaffaq, orang yang betul-betul dapat taufik, ya. Dan itu adalah fadlun min Allah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika allazi laisa lahum sayiat, ada orang yang tidak punya maksiat, yaitu menghadap Allah dalam keadaan tidak punya maksiat. Wa inna lahum hasanat, dia menghadap Allah cuma bawa pahala saja. Ya haula yatul jannata bila hisabin wala adab, mereka inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Li anna minal mu'minin, karena di antara orang beriman man, ada orang yang semua amal mereka amal kebajikan, tidak ada bagi mereka amal kejelekan. Maka mereka inilah al-muqarrabun. Mereka inilah al-muqarrabun yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Wa sa'irul mu'minin, sa'ir di sini maknanya baqiyah. Ini maknanya baqiyah. Sa'irul mu'minin ay baqil mu'minin atau baqiyatul mu'minin, mukmin yang lain. Mukmin yang lain selain muqarrabun. Karena muqarrabun sudah dibahas. Sehingga sa'irul mu'minin ya yang bukan muqarrabun, maka yang lain baqiyya. Maka sair itu bisa artinya semua, bisa artinya yang lain, sisanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam bahasa Arab yang fusha tidak ada sair yang artinya semua. Tidak ada sair yang artinya semua. Sair itu maknanya cuma baqiyah, sisanya. Wasairul mu'minin, adapun mukmin yang lain selain muqarrabun, tuzanu hasanatuhum wa sayiatuhum, maka ditimbalah amal kebaikan dan kejelekannya. Wakil pendapat yang kedua tentang penimbangan amal untuk orang kafir. Anal jami' tuzanu hasanatuhum, semuanya ditimbang. Semuanya ditimbang, semuanya ditimbang amal kebaikan dan kejelekannya. Fal wasnu 'amun, karena penimbangan amal itu bersifat umum semua orang. Tarjih dari Syaikh Shalih Fauzan, wa hadha wa dhahir. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat menurut beliau. Semuanya ditimbang, cuma bagaimanakah bentuk penimbangan untuk orang kafir beda bentuknya dengan penimbangan amal untuk orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu ada tiga macam. Yang pertama al-muqarrabun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasidun, dan yang ketiga adalah dhalimun linafsihi. Dan pembagian tersebut berdasarkan ayat Al-Quran. Itu surat Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir ayat yang ke-32. Tsumma awsanal kitab alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan al-kitab, yaitu Al-Qur'an, kepada orang kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum dhalimun li nafsihi, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an ada tiga macam. Minhum dhalimun li nafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan yang kedua ada muqtasidun yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada juga yang orang yang terdahulu, terdepan dalam kebaikan. Bi'idzinillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan Allah yang besar. Maka tadi disampaikan, maka ha'ula ilmu qarabun muqarab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga sa'irul mu'minin berarti adalah muqtasidun dan zalimun linapsihi. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini, Fatir ayat yang ke-32, Allah berfirman, kemudian kami jadikan orang-orang yang menegakkan kitab yang agung, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, adalah orang-orang yang hamba-hamba yang kami pilih, wahum hadil ummah. Maka yang dimaksud dengan alladzina istafaina min ibadina adalah hadil ummah, kata Ibnu Katsir. Maka Fatir 32 dalil bahasanya umat Muhammad adalah umat pilihan. Summa qasamahum ila thalathati anwa', kemudian Allah bagi umat Muhammad jadi tiga macam. Faminhum dhalimun li nafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Tafsirnya wawal mufritu fi fi'li ba'dil wajibat, al mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, al murtaqibu li ba'dil muharramat. Itulah orang yang ceroboh dengan orang yang teledor dalam melakukan sebagian kewajiban. Tidak semua, ada sebagian kewajiban yang dia tinggalkan, teledor. Al murtaqibu li ba'dil muharramat, mengerjakan sebagian yang haram. Kemudian yang kedua, wa minhum maqtasid wa hum al-mu'ati lil wajibat at-tariq lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Dan muqtasidun, dia adalah orang yang semangat mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan semua yang haram, namun terkadang dia tinggalkan sebagian amal yang sunnah dan dia kerjakan sebagian hal yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Wa huwa, dan dia adalah al-fa'il al-wajibat wal-mustahabat at-tariq lil-maharamat wal-makruhat wa ba'dal mubahat. Sedangkan sabiqun bil-khairat, dia adalah orang yang melakukan semua yang wajib, dia semangat untuk melakukan semua yang wajib dan mustahab, meninggalkan yang haram dan makruh, dan sebagian hal-hal yang mubah yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana tafsiran dari Ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan tentang alladzi istafaina min ibadina hum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang dimaksud dengan sa'irul mu'minin adalah muqtasidun dan zalimun li nafsihi. Fahatani kalimatani, maka dua kata ini berada dalam timbangan. Balja'a, bahkan terdapat hadis bahasanya kalimat la ilaha illallah itu berat dalam timbangan seorang hamba pada kiamat nanti, sebagaimana hadis yang terkenal dengan sebutan hadis bitoko, hadis kartu. Ada seorang yang didatangkan badannya bitis atin wa tisina sijillan mamlu'atan bisayiat. Ada seorang yang didatangkan badannya 99 lembar, semuanya isinya kejelekan. Fayuqalu lahu, maka kemudian diketanyakan kepadanya, atungkiru min hadis jilat syai'an, apakah engkau mengingkari dari lembar-lembar ini satu saja? Ya, di situ dibilang kamu berbuat dosa ini padahal tidak kau lakukan. Fayaqul la, maka dia mengatakan tidak ada yang diingkari, Allah semuanya benar, seperti itulah kelakuan saya, seperti itulah perbuatan saya. Fayuqal, maka dikatakan innaka la tuzlam, anda tidak dizalimi, innalaka indana hasanah, ya, engkau punya amal kebaikan. Maka ditatakanlah satu kartu isinya la ilaha illallah, fatudha' albitaqatu, maka kartu la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan, satu daun timbangan. Kemudian al-sijilat, 99 lembaran isinya dosa semua tadi, fi kafatin, kemudian di anak timbangan yang lain. Maka entenglah lembaran-lembaran isinya kemaksiatan dan beratlah kartu. Fitrul jannata, maka dia masuk surga. Maka orang yang amal kebajikannya itu lebih berat daripada amal kejelekannya, itu masuk surga langsung tanpa adab. Itu masuk surga langsung tanpa adab. Maka orang ini masuk surga langsung tanpa adab. Dan hadis ini dalil bahasanya yang ditimbang adalah catatan amal kebajikan dan kejelekan. Kalau hadis Saqilatani fil mizan, dalil bahasanya yang ditimbang adalah amal. Kalau hadis ini yang ditimbang adalah buku catatan amal. Fal kalimatu min ridwanillah, maka satu kalimat yang Allah ridai punya kedudukan agung di sisi Allah. Di antaranya adalah dua kalimat ini, dua kalimat yang ada di hadis ini. Dan satu hal yang patut untuk diingat, bahasanya semua muslim punya kartu la ilaha illallah, namun tidak semua muslim seberuntung orang ini. Ya, namun tidak semua beruntung seperti orang ini. Kalau punya kartu, semuanya punya kartu. Ya, namun apakah kemudian nasibnya kemudian untung seperti dia? Jawabannya enggak. Banyak yang lebih banyak yang mampir ini. Enggak, daripada yang kemudian untung seperti dirinya. Lalu apa yang membedakan antara satu orang yang punya kartu dengan yang lainnya padahal sama-sama punya kartu la ilaha illallah? kenapa ada yang beruntung seperti sahibul bitaqah, dan kenapa ada yang tidak beruntung sebagaimana yang lainnya? Jawabannya adalah amalun qalbiyun. Ini adalah dia punya amal hati yang wah. Dia boleh jadi punya banyak maksiat, namun orang yang melakukan maksiat dengan malu kepada Allah itu beda dengan orang yang melakukan maksiat tanpa punya rasa malu kepada Allah dan kepada manusia. Karena dia punya amal qalbi dengan la ilaha illallahnya, maka maksiat yang dia lakukan dengan penuh rasa malu, dengan khawatir, dengan rasa takut, dan ini menyebabkan entengnya maksiatnya. Karena adanya rasa malu kepada Allah ataukah tidak, itu mempengaruhi berat dan tidaknya maksiat. Ketika orang itu melakukan maksiat dalam keadaan tenang, nyaman, ataukah kemudian deg-degan, khawatir dan yang lain, itu mempengaruhi berat dan tidaknya maksiat yang dia kerjakan. Subhanallah bihamdi, subhanallah maknaha artinya adalah mensucikan Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang tidak layak baginya. Subhanallah azim, kalimatani khafifatani mukhtasaratani lahuma hadzal fadlul azim. Dua kalimat yang ringan dan ringkas ini punya keutamaan yang sangat besar. Wa khatama bihima al-musannifu, maka dengan dua kalimat ini musannif yaitu Ibnu Hajar rahimallahu taala menutup kitabnya, yaitu Kitabul Jami' min Bulughul Maram, sekaligus penutup Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kama khatama al-Bukhari rahimallahu sahihahu bi hadzal hadits. Dan perbuatan Ibnu Hajar di sini sama persis dengan perbuatan Al-Bukhari rahimallahu taala yang menutup Sahih Bukhari bi hadzal hadits dengan hadis ini, hadis kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kemudian pensarah menutup sarahnya, wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ayu alimana ma yanfa'una wa ayanfa'ana bima 'allamana wa ayaj'ala hujatan lana la'alaina wa ayazidana min al-'ilmi an-nafi' wal 'amali salih wa sallallahu sallama 'ala nabiyyina Muhammadin. Memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah ajari kami mayan fauna, hal yang manfaat bagi kami, dan berikan manfaat dengan ilmu yang telah Allah ajarkan pada pada kita semua. Dan Allah, semoga Allah jadikan ilmu itu adalah pembela kami, bukan penggugat, penuntut kami, dan atau kemudahan kita semua. Dan semoga Allah tambahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sanjungan Allah dan keselamatan untuk nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesaikan baca Idhaful Kiram, ada beberapa catatan tambahan yang ingin kami bacakan. Yang pertama tentang ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tentang ilmu yang bermanfaat, Ibnu Taimiyah membagi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat ila thalathati aqsam, beliau bagi menjadi tiga macam. Faqala rahimallah, beliau katakan, wal ilmu al-mamduh alladhi tala 'ala al-kitab wa sunnah wa ilmu alladhi warasahu al-anbiya'u, ilmu yang terpuji yang didalili oleh Quran dan sunnah adalah ilmu yang merupakan warisan para nabi. Wa hadzal ilmu thalathatu aqsamin, dan ilmu ini ada tiga macam. Yang pertama, ilmun billahi wa asma'ihi wa sifatihi, adalah ilmu tentang Allah, namanya dan sifatnya. Wa may yatba'u dzalika, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa fi mithlihi, dan tentang hal ini Allah turunkan surat Al-Ikhlas, ayat kursi dan yang lainnya. Maka Allah dan seputar Allah. Maka ayat-ayat tauhid, ya, hadis-hadis tauhid, surat-surat yang isinya tauhid, nah, itu ilmu yang pertama. Kemudian al-qismu tsani ilmun bima akhbarallahu bihi. Ilmu tentang apa yang Allah kabarkan. Bima kana minal umuril madiyah. Ya, tentang hal-hal yang telah terjadi. Wa ma yakunu minal umuril mustaqbalah, dan tentang apa-apa yang dan hal-hal yang belum terjadi. Wa ma huwa kainu minal umuril hadirah, dan apa yang sedang terjadi sekarang. Wa fi misli hadza anzalallahu ayatul qasas, ayatul qasas wal wa'd wal wa'id. Dan tentang semacam inilah maka Allah turunkan ayat-ayat tentang kisah para umat-umat terdahulu, janji dan ancaman, gambaran surga, gambaran neraka, dan yang lain. Ini ilmu, ya, ilmu agama jenis yang kedua. Maka kalau ilmu agama yang pertama adalah al-ikhbar anillahi, berita tentang Allah. Ini ilmu agama jenis yang kedua adalah al-ikhbar anil makhlukat, ya, berita tentang makhluk, sejarah masa silam, dan apa yang akan terjadi di masa depan, gambaran surga, gambaran neraka, ancaman Allah untuk orang-orang kafir, al-wa'du, janji-janji menarik yang Allah berikan pada orang yang beriman. Itu ilmu jenis yang kedua. Kemudian al-qismu salis al-ilmu bima amarallahu bihi minal ulumil muta'aliqati bil qulubi wal jawarihi. Ilmu tentang apa yang Allah perintahkan, yaitu ilmu-ilmu yang berkenaan, pengetahuan berkenaan dengan hati dan anggota badan. Minal iman, berupa iman kepada Allah, tentang pengetahuan hati dan keadaan hati, ucapan anggota badan dan kegiatan anggota badan. Wa hadha yandariju fihi, maka tercakup dalam ilmu ini al-ilmu bi usulil iman, ilmu tentang pokok-pokok keimanan, wa qawaidil Islam, kaidah-kaidah Islam. Berarti ilmu akidah. Ilmu akidah. Al-ilmu bi usulil iman wa qawaidil Islam, ilmu akidah. Wa yandariju fihi, dan tercakup dalam poin yang ketiga ini al-ilmu bil aqwal wal af'al adh-dhahirah. Ilmu tentang ucapan dan perbuatan lahiriah, tercakup padanya apa yang dijumpai di kitab-kitab para ulama fikih. Ya, minal ilmu, berupa ilmu tentang hukum perbuatan lahiriah. Maka dia adalah juz'un min juz'in min hadal ilmi. Maka dia bagiannya bagian. Dia bagiannya bagian dari ilmu agama. Ilmu agama bagian yang ketiga. Maka bagian ketiga punya bagian, bagiannya adalah ilmu fikih. Maka ada ilmu tentang al-aqwal wal af'al adh-dhahirah, maka itu ilmu fikih. Maka fikih, kemudian akidah, maksudnya di macam yang ketiga. Dan ini telah disampaikan, tiga macam ilmu ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim di An-Nuniyah. Al-ilmu aqsamun salasatun malaha min rabi'in wal haqqu dhu tibiyani. Ilmu itu tiga macam, tidak ada yang keempat, dan kebenaran itu satu hal yang jelas. Yang pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika asma'ur li rahmani. Ya, ilmu tentang sifat Allah, perbuatan Allah, dan nama-nama Allah Ar-Rahman. Ya, itu ilmu jenis yang pertama. Wal amru wan nahyu allazi huwa dinuhu, ilmu tentang perintah dan larangan yang merupakan agama Allah. Ini macam yang ketiga. Ya, wa jazaohu yaumal ma'adi tsani, dan ilmu tentang balasan Allah pada hari pengembalian yang kedua. Ya, itu ilmu jenis yang kedua tadi. Ilmu tentang apa yang Allah kabarkan, tentang surga dan tentang neraka. Masih tentang ilmu dan pembagiannya. Maka di Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah mengutip perkataan Yahya ibn Ammar. Walihada qala Yahya ibn Ammar al-ulum khamsatun. Ya, ilmu itu ada lima macam. Pembagian sebagian orang menisbatkan ini pembagian Ibn Taimiyah, tapi kalau dikembalikan ke teks Ibn Taimiyah beliau mengutip. Lihat qala Yahya ibn Ammar, Yahya ibn Ammar mengatakan ilmu itu ada lima macam. Yang pertama hayatuddin. Ini ada ilmu yang statusnya sumber kehidupan agama. Wa ilmu tauhid. Itulah ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu ghizauddin, ilmu yang merupakan ya gizinya dan makanan asupan agama. Wa ilmu tadzakkur bi ma'anil Qur'anil wal hadis. Ilmu yang mengingatkan kita tentang kandungan dan pesan di Al-Qur'an dan hadis, tafsir, syarah hadis. Ya, maka yang kita baca di Ithafil Kiram, nah, itu bagian dari ilmu ghizauddin, ilmu yang merupakan asupan agama. Kemudian yang ketiga, ilmu huwa dawauddin, ilmu yang merupakan obatnya agama. Wa ilmu fatwa, nah, itu buku-buku fatwa. Ya, boleh jadi teks-teks fatwa, rekaman fatwa, itu dawauddin. Karena jika terjadi satu masalah pada seorang hamba, dia perlu ada orang yang menyembuhkannya. Dan sembuhnya adalah dengan fatwa yang menenteramkan. Kemudian ilmun huwa da'uddin, yang keempat ilmu yang merupakan jadi penyakit bagi agama. Wawal kalamu al-muhdas, itulah ilmu kalam yang mengada-ada, yaitu ilmu yang membahas masalah akidah dengan semata-mata logika akal. Kemudian yang kelima, ilmun huwa halakuddin, ilmu binasanya agama, rusaknya agama. Wawa ilmu sihri wa nahwihi, itu ilmu sihir dan teman-temannya, itu bikin binasa agama karena membatalkan iman. Karena membatalkan iman. Ya, maka ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka selanjutnya adalah perkataan Ibnu Sa'di di Fawaid beliau, Majmu'ul Fawaid Waqtinasil Awabid. Beliau katakan bahasanya ilmu yang tidak bermanfaat itu empat macam. Ilmu yang layan fa' itu ada empat macam. Ta'awadha sallallahu alaihi wasallam min ilmi layan fa', Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wadhalika umurun, dan ilmu yang tidak manfaat itu ada empat macam. Minha, yang pertama, al-ulum ad-daratu dararan mahdhan, ilmu yang berbahaya yang 100% bahaya. Wa asharuha a'dham min khairiha, bahayanya lebih besar daripada baiknya. Kal ulumi sihri, semacam ilmu sihir. Wa ta'alumul batil bighairi basiratin bilhaq, contoh yang lain adalah mempelajari kebatilan dan kesesatan padahal belum punya modal. Padahal belum melek dengan Islam. Boleh jadi belajar Nasrani, belajar agama Hindu, agama Buddha, agama ini dan itu, padahal basic tentang al-haq, yaitu pas-pasan. belajar tentang ateis, belajar tentang sosialisme, isme-isme yang macam-macam, padahal enggak kenal Quran. Padahal basic ya, Islamnya, basic al-haqnya itu ngepas. Ya, maka ini masuknya ilmu yang pertama. Ilmu yang tidak manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istighalu bil ulum allati tusghilul abda anil ubur nafi'ati hatta al-mubahah. Ilmu yang tersibukkan dengan sejumlah ilmu, meskipun itu ilmu yang mubah, manakala itu menyibukkan seorang hamba dari ilmu-ilmu yang manfaat. Maka pengetahuan boleh jadi dia adalah pengetahuan yang mubah, pengetahuan tentang teknologi dia tekuni, namun sampai dia sibuk dengan hal itu. Ya, dia tekuni ilmu tentang masalah komputer dengan tetek bengeknya program, dengan macam-macamnya, ya, dengan berdampak dia sibuk dengan hal tersebut, sehingga ya, Al-Fatihahnya saja tidak becus ya, karena sibuk ya, sibuk dengan ya, ilmu mubah tentang komputer, program-programnya dan sebagainya, ilmu tentang HP dan tetek bengeknya ya, sampai Al-Fatihahnya saja, tahsin Al-Fatihahnya tidak beres ya. Ya, maka itu jadinya ilmu yang la yanfa'. Sibuknya Anda dengan hal itu, kalau kemudian sampai yang wajib saja kedodoran ya, Al-Fatihahnya tidak beres, wudu tidak tahu, mandi junub yang sah blank, maka kesibukan Anda dengan masalah ini la yanfa', tidak manfaat. Ilmunya bukan ilmu yang manfaat. Kemudian yang ketiga, al-ilmu syar'i alladzi la ya'malu bihi sahibuhu. Ilmu syar'i namun yang punya tidak mengamalkannya. Ya'riful khaira fayatrukuhu. Dia tahu kebaikan namun ditinggalkan. Wa ya'rifu syarra fayaktahimuhu. Dia tahu kejelekan namun dia langgar. Yang keempat, al-istighal bil ulum tabi'iyah. Sibuk dengan ilmu pengetahuan alam. Sibuk dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu fisika atau kimia atau yang lainnya. Idza a'rada sahibuhu 'anil ulum ad-diniyah. Ketika menyebabkan orangnya cuek dengan ilmu agama. Fa innal iktisara 'alaiha, karena hanya belajar ilmu dunia. Jadi ilmu dunia yang tidak diimbangi dengan melek Islam, tidak diiringi dengan ngaji, maka itu ilmu yang layan fa. Ilmu yang layan fa. Ya, orang belajar di kemudian ilmu dunia, belajar di UGM atau yang lainnya, namun enggak ngaji, enggak plus ngaji. Nah, itu jadinya ilmu yang layan fa. Jadi ilmu yang layan fa. Fa'inan iktisar alih, karena semata-mata orang itu bertahun-tahun habis waktunya cuma untuk ilmu dunia. Yujibu li sahibi hatayhan wa kibran. Itu hasilnya sombong. Itu hasilnya sombong. Ya takabbaru bi alal haq ilman wa amala. Ini jadinya dia adalah sombong terhadap kebenaran ya, sombong dari sisi ilmu ataupun sisi amal. Dia bertahun-tahun kemudian akhirnya jadi dokter, dia merasa karena dia dokter di bidang ilmu umum ini, kemudian dia merasa sombong, tidak layak duduk untuk belajar tahsin Al-Quran, duduk untuk belajar, akhirnya jadi orang yang sombong untuk belajar agama. Kama huwa musyahadun, dan itu bisa dilihat ya, itu bisa dilihat. Dia kira kemudian imbang dengan dia kemudian menjadi orang yang berilmu di ilmu dunia, kemudian dia bukan orang awam di ilmu agama. Padahal boleh jadi orang itu berilmu dalam ilmu dunia, namun dia adalah awam banget di ilmu agama. Namun karena orang yang cuma sibuk dengan ilmu dunia semacam ini, dia tidak menyadari hal ini. Kenapa? Karena tertutup kesombongan. Mimman yastaghilu bil ulumil asri al mahdah. Kita bisa saksikan pada orang-orang yang sibuk dengan ilmu modern murni, dan dia zuhud, dan dia tidak belajar ilmu agama. Amal ulumun nafi, ada pun ilmu yang manfaat, faya ulumuddin wa ma'ana 'alaiha min ulumil arabiyyah bi anwa'iha. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama, dan yang membantu ilmu agama yaitu bahasa Arab dengan berbagai macam cabang-cabang ilmunya. Kemudian yang kedua adalah, atau yang ketiga, maka ilmu yang bermanfaat ilmu agama. Kemudian yang kedua, ilmu yang mendukung ilmu agama, yaitu ilmu bahasa Arab dengan macam-macamnya, nahwu, sarf, balaghah, dan yang lain. Yang ketiga, wa ma fihi islahun lid-dini wa dunya, ilmu yang memperbaiki ya, masalah agama dan masalah dunia, wal ahwal wal akhlaq, memiliki keadaan, memperbaiki keadaan dunia dan akhlak, bisyarti ayakunatin fiha wal asl, ini dengan syarat ya, yang pokok adalah agama, baghairu tabaun lahu wa mu'inun alaihi, yang lain itu cuma tambahan dan pendukung. Ya, kemudian tambahan berikutnya adalah tentang zikir pagi dan petang. Berarti berkaitan dengan halaman 312. Yaitu tentang kapankah waktu subuh wal masa. Waktu untuk membaca zikir pagi dan waktu untuk membaca zikir petang. Yang pertama adalah perkataan Syekh Abdul Razak di kitab beliau Fiqih Adiyah wal Adhkar. Ketika beliau membahas tentang masalah zikir pagi dan petang, beliau katakan wa mahallu hadhil awradi wa asbahul bakir. Ya, tempat untuk membaca wirid ini, wirid pagi dan petang. Wirid pagi adalah asbah al-bakir, pagi yang betul-betul pagi, yaitu min ba'di salati subhi ila qabli tulu'i syamsi, yaitu sejak selesai salat subuh sampai terbit matahari. Wal masa, sedangkan petang atau al-masa, nama lainnya adalah asyi, namanya lainnya adalah asal, itu min ba'di salatil asri ila qabla al-ghurubi, itu waktunya adalah setelah selesai salat asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Dan ini waktu fadilnya, waktu istimewanya. Al-an al-amru fi dhalika wasi', karena ada kelonggaran dalam masalah ini. Insya'allahu fima law nasiyal 'abdu dhalika fi waqtihi, ada waktu yang longgar untuk semisal seorang itu lupa untuk berzikir pada waktunya, au aradallahu aridun, atau dia punya keperluan yang harus dikerjakan di waktu itu sehingga dia tidak bisa baca zikir pagi dan petang. Fala ba'sa ayatiya bil azkari subah ba'da tulu'i syamsi. Maka kalau lupa atau karena ada keperluan sehingga habis subuh itu tidak sempat karena ada kesibukan, baru kemudian setelah longgar, setelah matahari terbit, maka tidaklah mengapa seorang itu membaca zikir pagi ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari, dan wa adhkaril masa ba'da ghurubiha, dan tidak mengapa baca zikir petang setelah tenggelamnya matahari. Sehingga bisa kita simpulkan kalau Syekh Abdul Razak, maka pagi itu ada dua macam, waktu fadil dan waktu mafdul. Waktu fadil dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Setelah itu, setelah matahari terbit, waktunya adalah waktu mafdul, waktu kurang afdal, atau kemudian waktu darurat yang hanya dipakai oleh orang-orang yang punya kebutuhan khusus karena udzur, kelupaan, atau ada kesibukan sehingga dia yang harus dia lakukan di waktu fadil, maka baru kemudian dia lakukan di waktu mafdul. Demikian juga petang itu beliau bagi menjadi dua, waktu fadil dan mafdul. Ada waktu fadil itu setelah asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Dan waktu mafdun itu setelah tenggelamnya waktu matahari, setelah maghrib tiba. Dan waktu mafdun ini selayaknya tidaklah diambil kecuali orang-orang yang punya hajat. Orang-orang yang punya hajat dan punya udzur karena ketiduran, karena kelupaan atau karena ada kesibukan tertentu. Penjelasan panjang tentang waktu dzikir pagi dan petang kita jumpai di Adkar Subah wal Masa riwayatan wa tirayatan Abdul Aziz Tarifi atau Turaifi. Ya, beliau punya bahasan panjang. Ya, ada bahasan tentang ta'rifus subah wal masa, definisi subah dan al masa. As-subah ma'khudun minal isbah. Diambil kata-kata isbah. Isbah artinya adzuhur, terang. Wa awwalun nahar, itulah bagian awal dari siang. Yakunu min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Yaitu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Wa yadkhulu fihi tab'an. Namun ada tambahannya. Yang pokok itu adalah sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Wa yadkhulu fihi tab'an, namun ada ada bonusnya, ada suplemennya. Maka ba'da tulu'is syamsi. Ya, setelah terbit matahari ila salat dzuhuri sampai salat duhur. Wal masa'al al masyhur, sedangkan al masa ya, menurut pendapat yang terkenal ayakuna ba'da salatil asri ila ghurubi syamsi. Setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, waktu yang disyariatkan untuk zikir pagi dan petang. Ikhtalafal ulama fi waqti wukil adhkar nawa subah wal masa'ala iddati aqwal. Mat ittifaqihim ala anna subah yabtadi'u bitulu'il fajri. Ya, maka dalam masalah waktu ini ada yang disepakati. Yang disepakati adalah awal pagi, itu ittifaq. Ya, awal pagi itu disepakati. Semuanya sepakat kalau awal pagi min tulu'il fajri. Ya, sejak terbit fajar. Yaitu tibanya waktu sholat subuh. Oleh karena itu sholat fajar disebut dengan sholat subuh. Nah, khilaf itu terjadi pada intiha is-subah. Akhir pagi itu kapan? Kemudian ya, awal masa itu kapan? Akhir masa itu kapan? Kan berarti ada tiga. Ada empat kan ya yang dibahas. Awal pagi, akhir pagi, awal petang, akhir petang. Nah, dari tiga waktu ini yang ittifaq satu. Awal pagi, awal pagi itu disepakati ba'dal fajr. Nah, tiga sisanya mukhtalafun fihi. Awalul aqwal, pendapat pertama, ya zikir pagi berakhir dengan terbit matahari. Wa hadha wal masyhur, ini pendapat yang terkenal. Inilah pendapat yang dicenderungi sejumlah ulama salaf, inilah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Dan sebagian ulama mendalili pendapatnya dengan sebagian zahir Al-Quran dan hadis. Walakin la'alama fi sunnah adhar fi dalalah, namun dalil yang paling gamblang itu ada dalam hadis. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Qatadah dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku duduk bersama sekelompok orang yang berzikir mengingat Allah min tulu'il fajri, sejak terbit fajar ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang budak. Maka zikir pagi ya, zikir pagi itu kata Nabi lebih afdal daripada sedekah memerdekakan empat orang budak. Walain ajlis, dan seandainya aku duduk bersama sekelompok orang yang mengat Allah ba'da salatil asr, setelah selesai salat asar ila ghurubi syamsi, sampai matahari tenggelam, lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang budak. kemudian itu kemudian untuk akhir pagi, kemudian sore dalam bahasa orang Arab itu adalah yadkhulu fihi ma ba'da salatil asri. Jelas setelah selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari. Walailu la yutlaq ila ala ma ba'da al-ghurub, tidak ada sebutan malam kecuali setelah tenggelamnya matahari. Kemudian pendapat yang kedua, anna adhkar subah takunu min tulil fajri ila ghurubis syamsi. Ini pendapat yang kedua mengatakan dikir pagi itu sejak terbit fajar sampai maghrib. Ini sejak terbit fajar sampai maghrib ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Mala ilaihi, ini pendapat yang dicenderungi oleh Ibnu Jazari, penulis Jazariyah di tajwid dan yang lainnya. Ai annan nahara kulluhu subahun. Pendapat kedua ini mengatakan berarti nahar itu semuanya subah. Ya. Wa hadha ba'idun, dan ini adalah pendapat yang jauh. Ini pendapat yang jauh. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, wadah ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat anna subah yakunu min tulil fajr ila tulil syamsi wa yadkhulu fihi taba'an indahum ma ba'da tulil syamsi ila salatid duhri. Sebagian ulama berpendapat pagi itu dari terbit fajar sampai tenggelam, sampai terbit matahari, namun dia punya suplemen, dia punya tambahan. Tambahannya adalah setelah terbit matahari sampai salat duhur. Lakinnahum yarawna ma ba'da tulil syamsi waqtan mafdulan. Namun beliau berpandangan bahasanya setelah terbit matahari itu waktu kurang afdal. Dan ini adalah pendapat ya, Syekh Abdul Razzaq. Ini pendapat Syekh Abdul Razzaq. Wa hadha qaulun qawi, kata Abdullah Sistaghifi, dan ini pendapat yang kuat. Alasan kuatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berzikir mengingat Allah setelah terbit fajar, dan mereka tidak menjadikan semata-mata terbitnya matahari sebagai tanda berakhirnya waktu berzikir. Sebagaimana mereka menjadikannya sebagai waktu berakhirnya salat subuh. Bal umpama bahkan boleh jadi mereka berzikir mengingat Allah setelah terbit matahari. Dan ma bainatul ilfajri, namun antara waktu antara terbit fajar sampai terbit matahari tadah zamanul fadil, waktu yang istimewa. Wa alladhi baqiya alaihi amalun nabi, dan inilah yang dipraktikkan oleh nabi dan para sahabat. Dari Samak bin Harab, aku bertanya pada Jabir bin Abdullah, apakah engkau pernah duduk menemani nabi? Jawabannya iya, seringkali. Karena laikum menambusolahu, nabi itu tidaklah berdiri dari tempat solatnya yang beliau kerjakan di situ solat subuh sampai matahari terbit. Ita telat samsu koma. Setelah matahari terbit baru beliau tinggalkan tempat dikirnya. Waktu karena ba'du ashabi, dan sebagian sahabat terus berdikir sampai akhir duha, semacam ibunda Juwairiyah yang kemarin hadis yang kita bahas. Dia berzikir di tempat musola rumahnya sampai pertengahan duha, sampai Nabi pulang masih zikir. Kemudian Nabi sampaikan bahasanya ketika Nabi meninggalkan Juwairiyah, maka Nabi telah mengucapkan tiga kalimat yang seandainya ditimbang dengan zikirnya Juwairiyah seimbang atau bahkan lebih berat. Ya, itu tentang pagi. Adapun tentang sore, maka perselisihan dalam masalah ini adalah kemudian kebalikan dari perselisihan tentang masalah pagi. Ulama yang mengatakan pagi berakhir dengan terbit matahari, maka akan berpandangan bahasanya sore berakhir dengan tenggelamnya matahari. Ya. Dan ulama yang berpandangan bahasanya pagi itu memanjang sampai duha atau sampai duhur, maka berarti al-masa itu juga memanjang ila ma ba'da ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, au ila nisfil lail, atau sampai separuhnya malam. Ini. Kemudian maka berarti di sini disampaikan dua pendapat yang baru saja saya bacakan. Ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan ya tenggelamnya matahari selesai. Pendapat yang kedua tadi sama dengan adalah sebagaimana Abdul Razak, ya, idealnya sampai tenggelam matahari, namun mafdul setelah tenggelamnya matahari bisa sampai separuh malam. Bisa sampai separuh malam. Separuh malam di tempat kita kurang lebih separuh malam itu maghrib sampai subuh dibagi dua. Ya kurang lebih jam 11 atau ya, lebih sedikit atau paling banter setengah 12. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahasanya masa itu dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Nah, dari tenggelamnya matahari dari maghrib sampai terbit fajar, dan ini pendapat Ibnu Jazari. Kemudian itu pendapat ketiga berarti. Kemudian pendapat keempat, inna min salatil asr ila muntasifil lail. Sampai dari asar sampai separuh malam tanpa membaginya antara fadil dengan mafdul. Ya, asal akwal pendapat yang paling kuat menurut penulis, petang adalah dari sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian tabaan, kemudian ada tambahan makbakana ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Namun setelah tenggelamnya matahari adalah waktu yang mafdul bukan fadil. Dan beliau berpendapat waktu mafdulnya tidak hanya sampai setengah malam, namun ila tulil fajr sampai terbit fajar. Kemudian catatan penting menarik dari Abdul Aziz Turaifi, wa yadhunnu al-ba'du, sebagian mengira bahasanya zikir ini tidaklah jadi kalau kesimpulan penulis tadi, zikir pagi itu waktu fadil dari fajar sampai terbitnya matahari. Setelah itu bisa sampai duhur namun mafdul. Kemudian sore itu dari asar sampai tenggelamnya matahari. Mafdulnya ba'dal setelah tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Nah, sebagian mengira bahasanya zikir ini tidaklah boleh kecuali setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Sehingga zikir pagi petang tidak disyariatkan kecuali di akhir setelah selesai sholat. Wa hadza fihi nadhar, dan ini kurang tepat. Bahkan yang benar zikir pagi petang itu berkenaan dengan pagi dan petang itu sendiri sebagai waktu bukan sholatnya. Ini kalau perkataan saya Abdul Razak tadi tolak ukurnya pakai sholat. Ini yang saya bacakan tadi, kalau saya Abdul Razak tolak ukurnya pakai sholat. Ba'da sholat di subahi. Nah ini dikritik oleh Abdul Aziz Turaifi. Zikir ini berkaitan dengan waktu bukan berkaitan dengan sholat. Wa yakhruju min hadza kecuali zikir-zikir tertentu yang memang kuyida, memang ditaqyid baru dibaca setelah selesai salat. Ya, jadi sebenarnya zikir pagi itu bisa dibaca di antara adzan dan iqomah. Ya, tidak harus nunggu selesai salat subuh. Zikir petang itu bisa kemudian asalkan waktu asar sudah tiba. Nanti habis asar malah sibuk antara adzan dan iqomah bisa untuk baca zikir petang. Karena itu muta'alliqun bisabah wal masa waqtan la salatan. Ini berkaitan dengan pagi dan petang sebagai waktu bukan salatnya. Cuma biasanya ini masalah biasanya. Ghalaba dzikru sabah ba'da salatil fajr, umumnya zikir pagi setelah salat subuh. Kenapa? Karena sebelum itu masih posisi tidur. Kemudian setelah tidur, kemudian siap-siap. Siap-siap wudu, sholat, pergi ke masjid. Nah, pada saat itu tidak mudah bagi orang untuk langsung kemudian jadi tekun berzikir. Perlu adaptasi. Perlu adaptasi. Sehingga tidak sempat. Walidah ghalaba al-amala dzikr ba'da salati, sehingga yang sering dzikirnya setelah salat. wal aslu jawazuhu qablaha. Hukum asalnya boleh sebelum salat sebelum salat. Dan tidak disyariatkan untuk berzikir pada Allah tidak harus menghadap kiblat, tidak pula harus kondisi tertentu. Harus duduk, tidak boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Wala yajibu mal wudu, tidak harus dalam keadaan berwudu. Ya, demikian yang kita kesempatan tambahan yang ingin saya bacakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Atau kemarin ada beberapa pertanyaan yang masih saya bawa. Apa hukum bertukar tempat setelah sholat wajib ketika ingin sholat sunnah? Tidak harus bertukar tempat, ya. Tidak harus bertukar tempat. Yang wajib atau yang kemudian ditekankan, dianjurkan untuk pindah, itu manakala setelah selesai sholat fardu langsung mau sholat sunnah. Ada pun orang yang setelah selesai sholat fardu dia zikir, dia sudah zikir kemudian mau sholat sunnah cukup. Dia sholat sunnah di tempat dia sholat fardu. Dia, alasan supaya kemudian nanti supaya saksinya tambah banyak. Ya, saksinya dari bumi tambah banyak, maka di tempat yang sama dia akan berikan persaksian berulang kali. Ya, sehingga tidak harus kemudian nanti sholat asar tempatnya di sini, kemudian sholat maghrib nanti tempatnya di situ, tidak harus. Tempat yang sama akan memberikan persaksian berulang kali. Saya sudah rutin zikir pagi petang, tapi di bulan Ramadan saya punya dilema, manakah yang lebih baik, zikir pagi petang atau baca Al-Quran? Mengingat bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ketika, karena dalam baca zikir pagi petang bisa makan waktu 15-20 menit, waktu yang sama untuk baca 4-5 lembar Al-Quran. Jawabannya lebih afdal baca zikir. Karena zikir pagi petang adalah wirid untuk waktu tertentu. Dan amalan yang jadi wirid di waktu tertentu lebih afdal daripada amal mutlak yang waktunya longgar. Namun perlu diingat bahasanya zikir pagi petang tidak harus semuanya dibaca. Tidak harus semua yang di situ harus dibaca semua. Ada yang boleh seorang itu orang tergolong telah zikir pagi petang minimal baca satu. Minimal baca satu, maka dia pilih bacaan yang paling berkesan, paling yang kemudian paling nyaman di hatinya kalau dirasa perlu waktu yang lama. Di 10 hari terakhir Ramadan saya ada rencana itikaf, namun pekerjaan saya bisnis online. Apakah saat itikaf saya tetap boleh upload produk-produk saya di sosial media dan marketplace untuk jualan? Yang tidak boleh adalah bikin deal transaksi. Bikin deal transaksi. Ataupun jika seorang itu membayar utang pakai kemudian e-banking, maka tidak apa-apa bayar utang dan kewajibannya. Namun deal transaksi selainnya tidak dilakukan di masjid. Dalam artian posisi i'tikaf. Kemudian tentang upload produk kemudian di masjid, ya. asalkan itu kemudian tidak memakan waktu lama, bukan satu hal yang ghalib, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu butuh waktu lama sehingga itulah yang ghalib, itu yang dominan, ya, maka hukumnya, maka bisa kita kiaskan dengan permasalahan perkataan dunia di masjid. Perkataan dunia, murni dunia, ya, sedikit boleh. Tapi kalau terlalu mendominasi, ya, maka di masjid dari awal duduk sampai pulang cuma obrolan dunia, bisnis, cari untung, gimana untung gede dan seterusnya, ya, hukumnya makruh. Maka jika kita analogkan dengan hal tersebut, ya asalnya cuma makan waktu 5 menit atau apa. Ya, namun kalau di situ nyetuk di situ sejam, 2 jam, nah, maka ya bisa kita analogkan seperti ya, kalam dunia yang kathir, ya, perkataan dunia yang terlalu mendominasi dalam ketika di masjid. Cara mengobati penyakit ain yang telah lama terjadi dan belum sembuh-sembuh, sudah terjadi selama kurang lebih 5 tahun. Yang pertama, jangan putus asa, bersabar, minta doa kepada Allah Subhanahu atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan. Kemudian tidak mengapa dalam keadaan semacam ini memanfaatkan praktisi yang punya pengalaman sehingga bisa lebih kemudian membimbing dari sisi teknis, praktisi yang kemudian baik akidahnya, tidak punya penyimpangan akidah dalam praktek ru'yahnya, silakan dimanfaatkan. Kenapa Allah memberikan nikmat yang banyak pada sebagian orang, dunia dan akhiratnya bagus, sisi yang lain dunia dan akhiratnya bobrok? Kalau kenapanya tidak boleh kita tanyakan, ya, namun wajib kita yakini kenapanya tidak boleh kita tanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidaklah ditanya tentang apa yang dia lakukan, namun yakin bahasanya apa yang Allah lakukan penuh hikmah. Wahum yus'alun, yang lebih penting adalah kita menyadari kalau kita akan ditanyai, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kita. Namun yakin bahasanya Allah itu Al-Hakim, Zat yang Maha Bijaksana. Tidaklah Allah meletakkan sesuatu nikmat kecuali di situ, tidaklah Allah meletakkan sesuatu kecuali ada hikmah besar di dalamnya. Dan itulah ada hikmah di balik hal tersebut. Kenapa orang ini dia dapat dunia banyak, akhiratnya juga banyak. Dia jadi orang kaya yang bersyukur. Sehingga sebagaimana perkataan sebagian sahabat, ya Rasulullah, dhahaba al-dusur bil ujub. Wahai Rasulullah, orang kaya borong ganjaran. Ya, ganjarannya borongan. Kalau kami yang miskin ini cuma eceran saja, ya, borongannya sudah diambil oleh orang-orang kaya, ya, maka dia kaya raya. Dan kata sahabat, dia borong pahala akhirat, ya, maka hadza fadlu minallahi yu'tihi man yasha. Adapun kemudian ada orang yang tadi ditanyakan, ada orang yang sudah miskin di dunia, ya, kafir lagi, ya, ya. Sudah kere kafir lagi, sudah kere tidak sholat, sudah kemudian gajinya pas-pasan, bangun masjid, namun pas waktu sholat tidur dan enggak kemudian ini. Dan uniknya di Jogja demikian, banyak para yang bangun masjid itu orang-orang yang tidak sholat. Yang bangun masjid itu kebanyakan malah orang yang tidak sholat, tidak puasa, tapi dia yang bangun masjid. Ya, begitu adzan jam istirahat dia, ya. ini sudah kemudian tukang ya boleh jadi dapat proyek sebulan dua bulan, kemudian tidak punya proyek setengah tahun. Nah, sudah kemudian pas-pasan, akhiratnya kemudian malah ditelantarkan. Maka tidaklah. Adapun tentang kemudian tentang kemiskinannya, maka ya, Allah tidaklah meletakkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Kenapa dia milih kemudian jalan jalan rusak di akhirat dengan tidak sholat, dengan punya duit malah kemudian untuk mendem, dia kalau tidak punya duit ya, kerjaannya susah, punya duit dikit mabuk, ya judi. Ya, maka maka Allah tidak memaksa dirinya untuk kemudian melakukan maksiat. Itu pilihan yang dia ambil. Ya, itu pilihan yang dia ambil, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Saya terjebak oleh sebuah maksiat yang tidak disebutkan oleh penulis bertahun-tahun. Saya juga telah berdoa, namun belum ada jawaban. Mohon nasihatnya. Yeah. Pada asalnya kemudian meninggalkan maksiat itu satu hal yang mampu dilakukan oleh setiap manusia. Karena tidak maksiat itu cuma tidak ngapa-ngapa. Karena tidak melakukan maksiat itu cuma tiga diem, anteng, meneng gitu. Ya itu selesai gitu. Gitu. Bahkan pada hasilnya semua orang mampu untuk melakukannya, itu meninggalkan maksiat. Sehingga jika dia nunggu jawaban doa, ya, ini saya senang berbuat maksiat, saya sudah doa tapi kok ya, tidak berhenti-berhenti juga gitu. Ya, maka kaidah dalam doa, maka ada perlu diketahui kaidah dalam doa. Seorang itu adalah seorang yang serius berdoa, manakala doanya dia iringi dengan usaha sejalan dengan doanya. Maka ketika dia berdoa untuk meninggalkan maksiat, maka ini adalah doa yang serius dan bukan main-main, manakala dia iringi dengan usaha untuk meninggalkan maksiat. Ya, dengan dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang manfaat, dia capekkan badannya dengan hal-hal yang manfaat, sehingga ketika mau maksiat sudah tidak sempat karena capek. Ya, akhirnya ya tidur. Ya, atau kemudian dia sibukkan dirinya dengan ilmu, sibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Ya, kemudian demikian juga dia pilih kawan-kawan yang baik, hijrah lingkungan, tinggalkan kawan-kawan yang buruk, kawan di dunia nyata ataupun di dunia maya yang buruk tinggalkan. Ini sebab utama orang yang berkeinginan untuk bertobat tidak bisa lepas dari maksiatnya. Pendapat yang mengatakan syirik kecil tidak diampuni apabila dibawa mati, apakah dosa syirik kecil tersebut masuk dalam timbangan kejelekan? Iya, masuk dalam timbangan kejelekan, masuk dalam wazana. Dia bisa tidak masuk neraka manakala timbangan kebaikannya lebih banyak daripada, lebih berat daripada kejelekannya. Jika menghadiri majelis ilmu di satu masjid, mana yang lebih baik, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau langsung menyimak kajian? Menimbang ketentuan dalam masalah aturan kemudian sholat Jumat, maka lebih baik sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Namun yang singkat saja. Apabila saya safar keluar kota selama 10 hari mukim di sana, apakah boleh qasar? Ya, salat selama 10 hari tersebut. Pendapat yang lebih hati-hati dari madzhab Hanabilah, demikian juga Syafi'iyah, kalau niat sejak awal sampai di sana, safar di sana niat sejak awal 10 hari, maka sejak masuk sana tidak boleh qasar. Ya, maka sejak tiba di situ tidak boleh qasar, wajib tamam. Ya. Orang yang boleh qasar adalah manakala dia berada, dia niat untuk berada di situ ya, kurang dari 4 hari. Kurang dari 4 hari atau tidak jelas, pokoknya kalau selesai ya, kalau cepat ya saya pulang, kalau ternyata ditunda ya nanti ditunda. Adapun yang sejak awal sudah berniat untuk ya, untuk berada di situ 10 hari, maka sejak tiba dia tidak boleh qasar. Dan bagaimanakah dengan jamaah? Ya apalagi jamaah, apalagi jamaah. Jika jamaahnya karena safar, ya, jika jamaahnya karena safar, semata-mata karena safar, maka tidak boleh jamaah. Lain hanya jika jamaahnya di situ karena hujan atau di situ karena sakit, pas di situ dia sakit, ya, kemudian dia perlu ngambil jamaah, maka dia bisa jamaah, namun tanpa qasar. Saat ini anak laki-laki masih SD sudah banyak yang baligh. Bagaimana wanita menyikapi anak SD non mahram yang kelihatannya sudah baligh dari tinggi badan? Baligh tidak bisa ditentukan dari tinggi badan. Baligh tidak bisa ditentukan dari tinggi badan. Tidak ada ciri baligh tinggi badan sekian sekian meter. Nah, itu berarti indikator baligh. Ya, balik kemudian karena dia mimpi atau umur yang kelihatan adalah karena umur, dan anak SD tentu umurnya masih belum masuk. Ya. Namun kalau kemudian kalau ada sangkaan kuat, ada kekhawatiran sahwat dari lawan jenisnya, maka tidak mengapa seorang berhati-hati. Tidak mengapa seorang itu berhati-hati. Ya, namun ini statusnya adalah sekedar hati-hati. Sehingga ketika dia merasa ini sudah balik atau kemudian dia khawatir ini sudah balik, ya maka dia kemudian hati-hati dengan tidak mau berjabat tangan dengannya. Ya, satu hal yang tidak mengapa. Padakah seseorang yang air kencing terus menerus karena penyakit tertentu, apakah orang tersebut bisa jadi imam? Maka diperselisihkan, bolehkah dia jadi imam? Ya, yang tidak sempurna toharahnya semacam ini, maka yang terbaik dia tidak jadi imam, kecuali dengan orang-orang yang sejenis dengannya. Apakah boleh menunggu sholat maghrib ke sholat isya tanpa wudhu dan ganti celana semisal sedang di masjid, menimbang kerepotan jika harus istinja dan ganti celana? Setelah ijab biasanya masih keluar ya, sisa-sisa air kencing. Ya, kalau kemudian kalau memungkinkan maka kalau orang yang salisul baul semacam ini, dia wajib wudu baru untuk sholat fardu yang baru, meskipun dia tidak mengalami batal dengan sebab-sebab yang lain. Kalau keluar kencing untuk dia bukanlah pembatal wudu. Keluar kencing bagi dia bukan pembatal wudu, namun dia tetap batal wudu karena kentut dan yang lainnya. Meskipun dia tidak mengalami kentut, ya, maka dia wajib wudu untuk sholat isya-nya. Maghrib sampai isya, isya-nya dia harus wudu. Isya-nya dia harus wudu. Ya, kemudian tentang istinja-nya, dia harus istinja. Karena masih dalam kemampuannya. Ya, kemudian pertanyaan tentang gimana tentang ganti celananya. Sebenarnya kalau dia sudah sesuatu yang repot, itu kalau sudah biasa itu tidak repot. Itu kaidah repot. Sesuatu yang repot itu sudah jadi, jika jadi rutinitas itu tidak repot. Untuk orang yang kemudian di daerahnya itu bukanlah daerah penghujan, turun hujan itu sangat merepotkan. Ya, orang yang di situ hujan cuma setahun sekali atau dua kali sekali turun hujan itu merepotkan. Nah, orang yang tinggal di daerah setiap sore itu hujan, hujan itu bukan hal yang repot dan tidak lagi jadi udzur. Tidak lagi jadi udzur. Hujan itu merepotkan jika jadi udzur untuk orang yang jarang-jarang hujan. Lah yang setiap sore hujan itu repot sudah tidak lagi repot. Sudah biasa kok. Ya biasanya kayak gini. Tidak repot gitu. Itu kaidah repot. Ya, repot itu jika biasa jadi tidak repot. Repot itu jadi masalah ketika belum biasa. Nah, orang yang sudah biasa dengan kondisi dia salisul baul, dia mau ke masjid, ya maka mestinya sudah, dia sudah mengkondisikan diri. Dia bisa mengkondisikan diri bahwa celana ganti dan sebagainya. Ya, kemudian ke kamar mandi untuk ganti celana dan sebagainya, satu hal yang memungkinkan. Satu hal yang memungkinkan juga sudah biasa, ini sudah enggak merepotkan. Jika istri tidak mau diajak hubungan badan sejak awal menikah tanpa alasan, kenapa menikah? Ini kenapa menikah? Ya, sejak awal menikah tanpa alasan enggak mau hubungan badan. Nah, ini ngapain nikah? Ngerjain orang. Ya. Apakah boleh mencukupi bahasanya dia tidak perawan? Yang jelas dia nusus. Yang jelas ya nusus, ya, dan dia adalah seorang perempuan ya, dan suaminya tidak wajib menafkahinya, ya, dan suaminya tidak wajib menafkahinya. Ya, mengacu dalam mazhab Syafi'i, maka seorang istri itu wajib dinafkahi dan punya hak untuk nafkah dengan dua syarat. Yang pertama mau ikut suami, ya, mau ikut suami. Ya, suaminya ngejak tinggal di sini dia ikut. Ya, suaminya kecuali ada perjanjian tentunya. Ya, kalau perjanjiannya habis nikah tinggal di Jogja, kemudian suaminya ngejak tinggal di luar Jogja, maka ya tidak ikut dia tidak salah. Namun ketika tanpa ada perjanjian maka dia wajib ikut suami. Ya, ayo tinggal Jakarta. Ya, maka wajib ikut. Kalau dia ngotot tinggal di Jogja tidak mau. Dan suaminya tidak ridha, maka dia tidak punya hak untuk dinafkahi. Kemudian yang kedua, bersedia dikumpuli. Bersedia dikumpuli. Ketika dia tidak mau dikumpuli, maka dia nusus dan tidak berhak untuk dinafkahi. Sikap istri yang memiliki suami yang seringkali bercanda dengan alasan biar rumah tangganya seru. Padahal seringkali istri marah-marah karena candaan. Suami juga justru suka istrinya marah-marah. Tapi jika istri sampai marah besar, suami juga jadi ikut marah. Ya, maka Canda itu garam. Garam dalam interaksi. Kebanyakan garam, tidak tanpa garam hambar. Kebanyakan garam, itu jadi masalah. Maka sikap yang benar ya bercanda secukupnya. Ya, tinggal kemudian yang penting komunikasi, gimana batasan-batasan canda yang tidak akan menimbulkan masalah. Ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada kan bisa dibaca. Oh, candaan begini itu berlebihan, ini tidak baik gitu. Yang penting komunikasi kalau untuk mengetahui batasan candaan yang semestinya. Jika seorang mimpi bertemu dengan roh orang lain yang sudah meninggal, roh mayit ini benar-benar rohnya ataukah jin yang menyerupai mayit? Ada dua kemungkinan, sehingga tidak bisa ditegaskan. Boleh jadi itu jin dan boleh jadi itu orangnya. Apa hukum duduk istirahat setelah sujud kedua pada rakaat pertama? Hukumnya diperselisihkan ulama, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuat madzhab Syafi'i yang menganjurkannya. Doa apakah yang sebaiknya dipanjatkan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dicintai oleh Allah? Ya, maka doanya boleh doa bebas, namun doa dari Nabi ada tapi riwayat yang dhaif. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yubalighu hubbaka, dan aku mohon padamu amal yang menyebabkan aku dicintai olehmu. Namun riwayatnya dhaif, namun dari sisi makna tidak masalah. Apakah ada dalil lain yang membuat penulis menyimpulkan bahasanya doa antara adzan dan iqamah itu untuk berlaku yang sholat jamaah di masjid? Bagaimana jika dia berdoa di perjalanan ke masjid yang masih dalam waktu antara adzan dan iqamah? Wallahu a'lam, dalil tegasnya. Yeah. Namun orang yang mengatakan kalau itu tidak hanya terbatas untuk yang di masjid juga mungkin satu hal yang masuk. Namun dengan catatan dia akan sholat jamaah di masjid tertentu yang diinginkan. Bolehkah kita berdoa ingin menikah? Jangan demikian doanya. Namun berdoa untuk dimudahkan segera menikah. Kalau cuma berdoa ingin menikah, ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu agar engkau berikan padaku niat untuk menikah. Dengan berdoa ingin menikah, jangan berdoa ingin menikah. Berdoa agar dimudahkan untuk menikah. Kalau niat menikah ya tinggal niat aja pengen nikah. Maka berdoalah kemudian dimudahkan untuk menikah dengan niat menjaga diri dan dari fitnah. Satu, bukan hanya boleh namun satu hal yang baik. Cara membayar utang dari pihak yang memberi utang sudah lama tidak jumpa dan hilang komunikasi. Harus wajib dicari sampai putus asa. Wajib dicari sampai maksimal. Jika kemudian setelah maksimal sudah mentok usaha, sudah putus asa untuk kemudian mendapatkan orang tersebut, ataukah kemudian keluarganya, ataukah kemudian ahli warisnya, maka uang tadi disedekahkan atas nama pemilik. Disedekahkan atas nama pemilik dan itu menggantung. Nanti kok kalau ketemu nanti diceritakan kalau sudah saya sedekahkan. Kalau dia rito sudah selesai, kalau dia tidak rito ya tetap dipulangkan, tetap dibayar utangnya. apakah boleh saya sebagai calon istri minta untuk tidak disetubuhi hingga lulus kuliah? Waduh, 2 tahun lagi pada. Apakah suami tetap menafkahi setelah menikah? Jawabannya tidak ada kewajiban menafkahi. Syarat kewajiban untuk menafkahi adalah bersedia dikumpuli. Kalau dia tidak bersedia untuk dikumpuli, maka hilang hak nafkah. Kalau dia mau menafkahi, ya baik. Tidak menafkahi, tidak dosa. Berapa usia anak laki-laki baligh? 15 tahun, genap 15 tahun pakai hitungan hijriah. Bagaimana menyampaikan pada anak tersebut karena dari kecil sudah dekat jika ngajak salaman untuk sepupu? Ya, diajari masalah agama. Ya, kalau sudah dekat kan berarti malah bisa ngasih nasihat. Malah itu malah jadi jalan untuk bisa ngasih nasihat harusnya, karena adanya kedekatan. Nah, sulit orang ngasih nasihat karena enggak ada kedekatan. Bolehkah melakukan pembayaran kewajiban semacam bayar utang di masjid? Boleh, kalau bayar utang di masjid hukumnya boleh. Yang enggak boleh adalah transaksi mu'awadat di masjid. Mana yang lebih afdal ketika adzan dan iqamah, zikir dan doa saja sampai iqamah atau zikir dan doa lalu tilawah Al-Qur'an? Yang paling afdal doa saja sampai iqamah. Yang paling afdal doa saja sampai iqamah tanpa zikir, tanpa tilawah. Manakah lebih afdal, baca Al-Quran atau mendengarkan kultum tarawih? Mendengarkan kultum lebih afdal karena dia adalah zikir tertentu di waktu itu, hanya itu saja waktunya. Setelah itu tidak ada lagi. Adapun baca Quran, maka waktunya masih panjang. Waktunya masih panjang. Maka ketika ada kultum tarawih dan itu kultum yang manfaat, maka lebih afdal adalah menyimaknya dan mendengarkannya. Bolehkah membaca zikir pagi petang sambil mengendarai motor? Boleh saja. Tidak harus duduk. Cuma jangan lupa konsentrasi. Jangan sampai kemudian karena zikir, baca zikir pagi dan petang pakai hafalan, fokusnya di hafalannya sampai enggak lihat depannya. Mohon tips agar tetap istiqomah. Yang pertama adalah doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, kemudian yang kedua adalah cari lingkungan yang baik. Jaga pilih-pilih kawan dekat. Ya. Karena itu satu hal yang sangat menentukan. Yang ketiga, selektif dalam pilih pasangan hidup. Itu satu hal yang menentukan. Kalau salah pilih pasangan hidup, ya mau istiqomah jadi tidak istiqomah. Karena pasangannya tidak mendukung hal itu. Apa hukum mencabut 1 atau 2 helai jenggot dengan niat agar lebih rapi? Kalau cuma 1-2 enggak rapi. Harus banyak kalau mau rapi. Ya, sebaiknya dibiarkan saja tanpa kemudian. Namun kalau kemudian copot dengan sendirinya karena disisiri, kemudian ada yang tercabut, maka enggak mengapa. Bagaimana hukum sholat di rumah orang kafir yang mana ruang tersebut terdapat salib dan terkadang jadi ruang ibadah mereka? Semisal dengan pembahasan apa hukum sholat di gereja. Maka jika kemudian tidak ada di situ berhala, maka tidak mengapa sholat di situ. Maka cari ruangan yang tidak ada salibnya, itu yang lebih baik. ruang tengah, tidak harus di kamar. Tidak harus di kamar. Bagaimana cara bertobat dari dusta? Jika itu tidak melibatkan kerugian manusia dan hak manusia, ya, maka caranya ya sebagaimana menyesal kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, ya, kemudian ya, menangisi dosa yang telah dilakukan. Apa saja kewajiban orang yang berdusta kepada orang yang dia bohongi? Jika tidak ada hak yang dirugikan, ya, maka tidak ada kewajiban apapun. Tapi jika ada hak-hak yang dirugikan gara-gara bohongnya, dia bohong, kamu punya utang sama saya? Enggak, nah, padahal punya utang. Ya, maka hak wajib dikembalikan. Apakah malu berbuat baik karena merasa banyak dosa, termasuk waswas syaitan? Iya. Ya, ini upaya setan untuk menghalangi orang untuk berbuat baik. Itu was-was dan godaan setan. Bagaimanakah dengan zakat fitri yang telah dibayarkan tahun sebelumnya dengan uang bukan dengan makanan? Apakah sah? Apakah harus diulang? Menimbang ini ada khilaf ulama, dan inilah diantara contoh khilaf ulama adalah rahmah. Menimbang ada perbedaan ulama dalam masalah ini, di mana dan tidak dengan bahan makanan itu dibolehkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Sebelumnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, maka yang sudah berlalu ya sudah. Ya, tinggal besok ketika diyakini bahasanya harus makanan pokok, ya besok harus ya, ilmu tersebut diamalkan. Adapun yang sudah maka sudah. Ini contoh bahwasanya ikhtilaf ulama itu bisa jadi rahmah. Di antara rahmahnya adalah yang dulu tidak perlu diulangi. Menimbang ada perselisihan ulama dalam hal ini. Apa hukum seorang mengambilkan temannya yang belum datang fasilitas umum, sehingga orang lain yang sudah datang tidak kebagian, tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut? Pada dasarnya tidak boleh. Maka fasilitas umum itu siapa yang duluan datang, dialah yang lebih berhak. Kemudian ketika jadi misalnya di ruang tunggu bandara atau yang lain, dia baru datang sendiri, ada temannya, kemudian dia booking ya kursi, ada temannya belum datang dan gak tahu jam berapa datang, mungkin masih setengah jam lagi, kemudian ada orang yang punya kebutuhan untuk duduk di tempat itu, maka orang ini jauh lebih berhak. Apabila ada orang yang sedang puasa namun sering mengeluh lapar, haus, apakah itu mengurangi pahala puasa? Iya, mengurangi pahala puasa karena dia kurang sabarnya. Dan ulama mengatakan bahwasanya sabar itu pahalanya tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia puasa itu pahalanya yang tidak terbatas. Ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, pahalanya tidak terbatas dikarenakan dia sabar. Dia masuk dalam bab sabar. Ketika sabarnya itu berkurang, maka ini mengurangi pahalanya. Sebelum ngaji, orang tua nitipkan jimat yang isinya bacaan bahasa Arab yang tidak jelas. Setelah itu, setelah tahu, saya bakar jimat tersebut. Saya bingung ketika ditanya orang tua mengenai jimat tersebut, karena mereka menganggap jimat tersebut pelindung dari bahaya yang didapatkan dari seorang ustadz. Saya takut mereka marah jika jujur. Ya, maka jika kemudian belum ada keberanian untuk jujur dan belak-belakan, ya gunakan tauriah. Di mana jimatnya? Ya sudah saya amankan, Pak. Tenang saja, Pak, aman pokoknya. Dijamin aman, Pak. maka gunakan tauriyah, ya, gunakan tauriyah. Diamankan di mana? Ya pokoknya di tempat yang aman, Pak. Ya pokoknya sudah aman itu. Nah, saya ingin memperdengarkan rekaman kajian kepada keluarga yang awam. Sebaiknya rekaman kajian apa? Rekaman kajian yang membuat mereka dekat dengan kebaikan, ya, dan mereka semangat dengan kebaikan. Dan di antara yang saya sarankan adalah rekaman-rekaman Ustadz Armin. Ya, ini di antara yang saya sarankan adalah rekaman-rekaman Ustadz kajian, rekamannya Ustadz Armin, ya, Halim Naru, rahimallahu ta'ala. Atau kemudian rekaman-rekaman kajian yang lain yang sifatnya lebih cenderung agak general, tentang bahagia, tentang amal saleh, tentang cenderung pada tazkiyatun nufus, sehingga orang itu suka. Akhirnya kemudian dia suka satu person misalnya, ustaz tertentu, bagus, ya. Maka nanti baru kemudian rekaman dalam tema yang lain yang lebih menggigit, ya. Jangan pertama-tama udah langsung menggigit. Ya, jangan pertama udah langsung yang menggigit. Wah, gigitnya pedes lagi, ya. Ya, maka dakwah perlu trik dan strategi. Cari kemudian kajian-kajian yang bersifat umum, cenderungnya mengajak pada kebaikan, mendekatkan pada kebaikan. Terutama kajian-kajiannya Ustaz Armin rahimallahu ta'ala. Jika seorang istri meminta untuk tidak hamil dulu, karena namun masih mau dikumpuli karena alasan kuliah, apakah dia masih punya hak untuk mendapatkan nafkah? Dia punya hak untuk mendapatkan nafkah, karena yang jadi tolak ukur adalah mau dikumpuli. Kapan dan apa yang dijadikan patokan untuk menentukan waktu ibadah di setiap negara sehingga berbeda? Kalau yang dimaksudkan adalah puasa, ya, kalau itu negeri muslim, maka yang jadi tolak ukur adalah pengumuman dari pemerintah setempat, komando dari pemerintah setempat, kapan Aidnya, kapan Ramadannya. Ya, jika kemudian itu bukan negeri muslim, maka yang jadi tolak ukur organisasi kaum muslimin di situ. Biasanya kemudian nerbitkan waktu, masih arahan tentang kapan mulai Ramadan, kapan akhir Ramadan. Itu yang jadi tolak ukur. Bagaimana tata cara doa dalam sholat? Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Jika yang maksud adalah doa tambahan ketika sujud, maka sebaiknya pakai bahasa Arab. Bagaimana jika menggunakan bahasa Indonesia? Boleh pakai bahasa Indonesia, namun makruh. Yang terbaik adalah upayakan untuk menggunakan bahasa Arab. Apakah ada dalil posisi mengangkat tangan ketika takbir yang menghadap ke telinga, bukan menghadap ke arah kiblat? Dan banyak orang yang posisi ketika angkat tangan takbir menghadap ke arah telinga. Hal tersebut tidak ada dalilnya. Dalil khusus tentang hal demikian. Kalau tidak salah ini disampaikan oleh Syaikh Muslim di Sahul Mumti. Kalau takbir dengan cara demikian menghadap ke telinga, beliau katakan tidak ada dalilnya. Apabila kita zikir pagi petang di rumah, bolehkah dalam keadaan tidak tutup aurat? Boleh, tidak harus dalam keadaan tutup aurat lengkap. Misalnya perempuan boleh tidak dalam keadaan tidak pakai kerudung, tidak harus cari kerudung, cari mukena untuk zikir pagi dan petang. Membacanya dikeraskan atau di dalam hati, tengah-tengah antara itu, tidak di dalam hati dan tidak dikeraskan, namun lirih. diucapkan namun lirih. Di antara bentuk sombong adalah berjalan ya, jalan sombong. Rinciannya seperti apa? Ya, setiap jalan yang menurut urf itu jalannya orang sombong. Ya, menurut al-urfu. Ya, di tempat kita jalannya orang sombong itu enggak mau nyapa jalan gitu ya. Ketemu orang ya, enggak nyapa, enggak negur, bablas begitu saja. Ya, kata maka kita katakan dia orang sombong. Jika kita ambil pendapat yang wajib baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah, berarti saat sholat sunnah, taraweh juga wajib, iya, wajib baca Al-Fatihah. Yang disebut dengan Al-Syekh itu apa? Ya, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Misalnya sesolat Al-Syekh, ya beliau, Alu artinya keluarga, Syekh artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika ada film yang memuat konten haram, apakah seluruh film ikut jadi haram karena segmen pendek konten haram tersebut? Iya. Kecuali filmnya dipotong itunya. Dan film yang lainnya, bagian yang lainnya tidak bermasalah. Bolehkah membaca sebagian zikir pagi petang yang mengandung doa permohonan di waktu antara azan dan iqamah? Tadi telah kita bahas. Ya, boleh di antara azan dan iqamah. Karena tidak yang bukanlah jadi tolak ukur setelah sholat namun waktu. Sepuluh hari terakhir Ramadan lebih baik pulang kampung bertemu keluarga ataukah i'tikaf? Jika tidak bertentang, tidak usah dipertentangkan. Pulang kemudian di sana i'tikaf. Mahasiswi akan praktek di rumah sakit tapi tidak boleh pakai rok. Bagaimanakah menyikapinya? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Karena tidak memungkinkan ya. Berarti pakai celana, ya celananya dimaksimalkan. Kalau bisa jangan ketat, ya kalau bisa lebih longgar. Dan upayakan untuk kemudian cepat selesai dalam pengertian jangan sampai itu harus diulang. Nah, ternyata prakteknya enggak lulus, akhirnya besok ngulang lagi ya. Ya, maka cukup sekali, jangan kemudian sampai harus diulang. Saya safar ke satu kota yang jaraknya 60 kilo kemudian langsung pulang di waktu sore berangkatnya pagi. Apakah dibolehkan untuk qasar sholat duhur karena total perjalanan sudah lebih dari 83? 83 itu sekali jalan ke arah tujuan. Kalau baru 60 ya berarti itu belum musafir. Sekali perjalanan dari tempat domisili sampai ke tujuan 60 kilo maka belum safar. Berarti tidak boleh qasar. Jika ada orang yang kemudian batal puasanya karena onani di bulan Ramadan, apakah dia mendapatkan kafarah seperti kafarah hubungan suami istri ketika puasa? Iya menurut Imam Malik. Karena kalau menurut Imam Malik semua batal sengaja bulan Ramadan itu kafarah. Mau batalnya pakai puas karena makan, karena onani atau yang lainnya semuanya kafarah. Ya, sebagaimana hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri kemudian kafarah dalam hadis kasus hubungan suami istri menurut Imam Malik ilahnya adalah karena membatalkan puasa. Ilahnya membatalkan puasa. Itu Pendapat Imam Malik, meskipun jumhur ulama mengatakan tidak, itu khusus untuk hubungan suami istri. Jika tidak, apakah ia cukup mengganti puasanya saja? Kalau mengacu pada pendapat jumhur ulama, maka kewajiban dia pertama adalah imsak. Ya, pertama imsak, habis batal dia tidak boleh kemudian makan minum seenaknya. Ya, dia wajib imsak, tidak makan dan tidak minum sampai tenggelamnya matahari. Kemudian wajib taubat, kemudian wajib qadha. Tidak hanya kewajibannya, tidak hanya qadha, namun kewajibannya imsak, taubat dan qadha. Bolehkah berbohong untuk menyembunyikan amal? Tidak boleh. Misalnya dari kamar mandi sholat duha, kemudian ditanya dari mana? Dari kamar mandi. Ya, kalau dari sisi tauriyah ya enggak bohong sih. Ya, ke kamar mandi kemudian sholat duha. Ya, dari mana mas? Ya, dari kamar mandi. Oh ya sudah, enggak bohong. Ini enggak bohong. Tapi kalau kemudian dari sholat duha ya mas ya? Enggak, saya enggak sholat duha. Padahal dia sholat duha, enggak boleh. Ya, jangan terlalu ekstrim dalam masalah menyembunyikan amal. Dengan ekstrim yang tidak benar semacam ini. Boleh saja seorang itu mengatakan, bahkan Nabi tuntunkan untuk mengatakan ini shaim. Ini shaim. Tidak kemudian disembunyikan. Nabi tuntunkan jika ada orang yang ngejak ribut, katakan saya puasa. Ya, bolehkah diulang kapan waktu akhir kapan waktu zikir sore? Sejak tiba salat waktu salat asar sampai tenggelam matahari itu idealnya. Yang kurang ideal kalau Syekh Abdul Aziz Thuraifi, ada ulama yang mengatakan ba'dal maghrib sampai seperti setengah malam. Kalau Abdul Aziz Thuraifi sampai fajar. Jika sholat tarawih di rumah menjadi tidak semangat seperti di masjid, sementara di masjid khawatir jadi fitnah, jadi pusat perhatian ajnabi karena jarang sekali yang bercadar, mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid? Maka melihat tempatnya. Kalau cuma jadi perhatian ketika proses jalan, kemudian setelah itu di masjid, kemudian tempatnya aman, tertutup, kan enggak diperhatikan. Maka enggak mengapa tetap ke masjid. Lain hanya kalau kemudian hijabnya tidak maksimal, atau tanpa masjidnya itu tanpa hijab, maka sebaiknya di rumah. Bolehkah sholat ganti bacaan? Misal rukuk baca A, lalu di rukuk selanjutnya ganti bacaan B karena imam terlalu cepat. Boleh. Bacaan rukuknya pertama ini agak panjang, rukuk imamnya segini, terus nanti rukaat kedua kemudian jadinya rukuknya cuma subhanarabbil azim, nah sudah selesai cepat, bisa ngimbangi imamnya. Boleh saja. Jika kita sudah tidak nyaman terhadap akhlak seseorang dalam satu rumah, apakah harus pindah? Karena hal tersebut berdampak menimbulkan penyakit hati dan akhlak tersebut menular seperti malas dan tidak peduli. Ya, maka di sini kata orang Jawa kuat-kuatan mestinya. Mestinya kuat-kuatan. Ya, orang itu hidup itu mempengaruhi ataukah dipengaruhi. Ya, maka dia melihat dirinya, kalau dirinya itu bisa mempengaruhi, ya, maka mempengaruhi orang yang kurang baik ini ya lebih baik. Tapi kalau dia khawatir terpengaruhi, kemudian dia ingin menyelamatkan diri, pindah ke tempat yang lain yang lebih aman untuk dirinya, tidak mengapa. Bagaimana cara mengamalkan salam pada orang yang tidak dikenal muslim ataukah tidak? Disapa saja ya, derek langkung nyun sewu. Kalau di Jawa, kalau tidak yakin kalau dia muslim ataukah bukan. Apakah harus wudu jika mau berzikir? Tidak harus. Tadi kita bacakan, zikir tidak harus berwudu, boleh dalam keadaan berhadas. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana innal hamdalillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.